إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الله سبحانه وتعالى menyebutkan kesabaran di dalam Al-Quran sekitar 90 tempat. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan dengannya berbagai macam kebaikan serta menjadikan kebaikan tersebut sebagai balasan dari kesabaran. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan kami jadikan di antara mereka, Bani Israel, sebagai a'immah, sebagai pemimpin, sebagai ulama syariah yang membimbing manusia di atas perintah kami, di atas syariat kami, yaitu ketika mereka bersabar dan juga mereka terhadap ayat-ayat kami, mereka yakin. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kesabaran berikut pahala yang akan diraih, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka Bani Israel sebagai orang-orang yang membimbing manusia, sebagai ulama syariah yang membimbing manusia dengan perintah dan juga syariat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu manakala ketika mereka bersabar, bersabar ketika menimba ilmu, mengamalkannya, berdakwah dan juga bersabar ketika menghadapi gangguan-gangguan. Maka sungguh ini adalah merupakan balasan yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Sebagaimana yang dikatakan oleh As-Sa'di rahimahullah, di mana beliau menyatakan, arfa'ud darajati ba'da darajatin nubuwati war risalah, bahwasanya itu adalah merupakan setinggi-tinggi derajat setelah derajat para nabi dan juga derajat para rasul, yaitu mereka diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi ulama syariah yang membimbing manusia, membimbing manusia dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani israila bima sabaru, dan telah sempurna kalimat dari Rabbmu atas bani Israel disebabkan kesabaran yang mereka lakukan. Maka dalam ayat ini pula Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan pahala yang besar bagi orang-orang yang mau bersabar, yaitu mereka Bani Israel dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pewaris, pewaris negeri Mesir setelah runtuhnya kerajaan Fir'aun, di mana mereka sebelumnya ditindas, dijajah oleh Fir'aun, diperbudak oleh Fir'aun. Dikarenakan kesabaran yang ada pada mereka, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka sebagai pewaris negeri Mesir tersebut. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang lainnya, وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, dan sungguh kami akan membalas orang-orang yang bersabar dengan balasan yang lebih besar, dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Dan hanyalah orang-orang yang bersabar yang akan disempurnakan balasannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa dihisab. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di antara yang menunjukkan besarnya pahala dari kesabaran adalah tidak ada satu kebaikan pun kecuali telah ditentukan balasannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu al-hasanatu bi'asri amsaliha. Satu kebaikan akan dibalas minimalnya 10 kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali kesabaran. Maka tidak ada batasannya. Oleh karena itu ketika puasa, itu termasuk dari bentuk kesabaran. Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi menyatakan, Kullu amal ibni Adam lahu illa saum, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Seluruh amalan Bani Adam itu adalah untuknya, kecuali puasa. Maka sesungguhnya puasa itu adalah untukku, dan aku yang akan membalasnya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan bersama orang-orang yang bersabar, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan balasan-balasan bagi orang-orang yang bersabar yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan balasan-balasan tersebut untuk selain mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mereka, itu orang-orang yang mau bersabar, ketika mendapatkan musibah, maka atas mereka, kata Allah subhanahu wa ta'ala, atas mereka, itu salawat min rabbihim, itu pujian dan juga sanjungan dari Rabb mereka, dan juga mereka mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mereka diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa bersabar ketika mendapatkan musibah yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabri." Tidaklah seseorang diberi dengan pemberian yang lebih luas dan juga lebih baik daripada seseorang diberikan kesabaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bahwasanya kesabaran ini adalah merupakan kekhususan yang ada pada manusia, tidak tergambar pada binatang dikarenakan kekurangan yang ada pada mereka. Demikian pula tidak tergambar pada malaikat dikarenakan sempurnanya mereka. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya yang namanya kesabaran ini ada dua macam. Yang pertama adalah as-sabrul badani, yaitu bersabar dalam bentuk seseorang siap dan juga sanggup untuk menjalankan amalan-amalan yang berat dengan menggunakan badannya, dari amalan-amalan yang memang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah as-sabrun nafsani, yaitu sabar dalam bentuk bersabar dalam bentuk menghadapi perkara-perkara yang disenangi oleh jiwa ataukah oleh hawa nafsunya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bahwasanya manusia dalam kehidupan ini itu hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala sangat butuh terhadap yang namanya kesabaran. Karena apa yang didapati oleh mereka, apa yang dihadapi oleh mereka, oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala di kehidupan dunia ini, tidak terlepas dari dua perkara. Perkara yang pertama adalah mereka akan menghadapi perkara-perkara yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, dengan keinginan-keinginan mereka, yaitu berupa kesehatan, keselamatan, harta yang melimpah, anak keturunan, pengikut yang banyak, dan juga berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Maka seseorang dituntut untuk bisa bersabar ketika mendapatkan perkara-perkara yang demikian, yaitu dengan cara seseorang menyabarkan dirinya untuk tidak larut, tenggelam dalam kenikmatan-kenikmatan tersebut. Karena kapan saja seorang hamba tidak mampu untuk menguasai dirinya, tidak mampu untuk menyabarkan dirinya, supaya tidak tenggelam dalam kenikmatan-kenikmatan tersebut, ikut larut bersama kenikmatan-kenikmatan tersebut, maka justru kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak tersebut akan menyeret hamba tadi untuk memiliki sifat sombong dan juga melampaui batas atas hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Melampaui batas atas hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian, anak-anak kalian, melalaikan kalian dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. I'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya harta-harta kalian dan juga anak-anak kalian itu adalah merupakan fitnah. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Ya ayuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian, anak-anak kalian, itu ada yang menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka hendaknya kalian waspada dari mereka. I'lamu annama alhayatu dunya la'ibu walahun, wazinatu watafakhurun bainakum, watakasurun fil amwali wal awlad. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu hanya permainan, hanya senda gurau, hanya perhiasan yang memukau, dan juga saling berbangga-bangga, dan juga saling membanggakan harta-harta dan juga anak-anak di antara kalian. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian keadaan yang kedua yang mesti akan dihadapi oleh seorang hamba di dunia dan itu membutuhkan kesabaran adalah perkara-perkara yang berseberangan dengan jiwa kita. Perkara-perkara yang bertentangan dengan keinginan-keinginan kita. Dan ini ada tiga perkara bentuknya. Yang pertama adalah ketaatan, yaitu seseorang butuh untuk bersabar di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya tabiat manusia itu lari untuk melakukan ubudiyah, melakukan peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seseorang yang menginginkan untuk bisa bersabar ketika menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini butuh terhadap tiga perkara. Yang pertama adalah sebelum dia melakukan ibadah tersebut, yaitu dengan cara dia menata niatnya, memperbaiki niatnya sebelum dia mengamalkan ibadah tersebut. Kemudian yang kedua adalah ketika dia sedang menjalankan ibadah tersebut, yaitu dengan cara dia jangan lalai untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan berusaha untuk mewujudkan ibadah yang sedang dia kerjakan dan juga bersabar dari perkara-perkara yang bisa menjadikan putusnya amalan yang sedang dia kerjakan tersebut hingga selesai. Kemudian yang ketiga adalah dia bersabar ketika selesai menjalankan ibadah tersebut, yaitu dengan tidak menyebarkannya, tidak menampakkan asar-asar dari ibadahnya dalam rangka riya atau kesum'ah. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang orang yang bersedekah hendaknya dia tidak mengungkit-ungkitnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Ya ayuhalladina amanu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nasi la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian dengan alman, yaitu mengungkit-ungkit, dan juga melakukan gangguan terhadap orang yang diberikan. Yaitu gambarannya adalah seperti orang yang berinfak bersedekah karena riya, tidak beriman kepada hari akhir, tidak beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir. Kemudian perkara yang kedua, yang itu berseberangan dengan jiwa kita, yang berseberangan dengan hawa nafsu seseorang, adalah kemaksiatan, yaitu bersabar dari kemaksiatan. Maka seorang hamba juga butuh untuk bersabar dari kemaksiatan-kemaksiatan. Karena apalagi kalau kemaksiatan tersebut adalah merupakan perkara yang ringan untuk dikerjakan, seperti melakukan ghibah, melakukan namimah, dusta, serta kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Maka sungguh untuk bisa bersabar dalam kemaksiatan-kemaksiatan yang semacam ini adalah membutuhkan kesabaran yang sangat besar. Kemudian yang ketiga adalah dia bersabar dari musibah-musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Baik meninggalnya orang-orang yang dicintainya, hilangnya harta, ataukah musibah-musibah yang lainnya. Dia sangat butuh untuk memiliki kesabaran yang semacam ini. Inilah dua keadaan yang disebutkan oleh para ulama yang setiap hamba mesti akan menghadapinya. Baik perkara-perkara yang disukai oleh jiwanya ataukah perkara-perkara yang berseberangan dengan jiwanya. Semuanya ini membutuhkan kepada kesabaran. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada kita kesabaran dan mengumpulkan kita semuanya bersama orang-orang yang bersabar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.